Sungguh aku cinta kamu, di sini aku menunggumu, termenung memikirkan kamu, terbayang selalu wajahmu. Tak akan lelahku memujamu, bagi hatiku kaulah hidupku. Sampai kapankah harus ku nanti datangnya cinta tulus darimu? Dengarkan rintihan di hatiku, bertahan mengharapkan cintamu. Bertahan.